السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita, terkhusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat amalan, nikmat di atas sunnah. Sungguh nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita tidak mendapatkan nikmat ini, tidak mengenal sunnah ini, maka pasti hal itu terjadi. Tapi yang kita alami sekarang, kita mengenal sunnah, mengenal tauhid, mengenal Al-Quran, mengenal apa yang datang dari Rasulullah SAW, walaupun harus kita akui masih sedikit yang kita ketahui. Tapi ini pun sudah merupakan nikmat yang sangat besar, kemuliaan yang sangat luar biasa, yang betul-betul menuntut kesyukuran kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan, وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Kita telah memahami ayat ini bahwa tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jawaban terhadap orang-orang yang telah memenuhi syarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bersyukur kepadanya. Kami tersyukuri nikmat ini untuk kita harapkan tambahan selanjutnya. Setelah kita dapatkan, syukuri lagi untuk kita dapatkan selanjutnya. Demikianlah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. Orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan orang-orang muhajirin dan dari kalangan orang-orang ansar, yang pertama masuk dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar ini, وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانِ, dan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah subhanahu wa ta'ala jamin radiyallahu anhum, Allah telah ridho kepada mereka, وَرَضُوا, dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhir ayat yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan surga-surga, kebun-kebun untuk mereka, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Ayat ini merupakan pokok dari pokok dalam beragama, dasar dari dasar yang sangat mendasar dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Islam itu hanyalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi, dan tak ada yang Allah ridhai kecuali hanyalah Islam, dan bahwa Islam dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar. Walladzina tabauhum biihsan, kata Allah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Mengikuti mereka dengan cara yang baik. Dari sinilah muncul keinginan dari kita, kekuatan dari kita, amalan dari kita untuk mengetahui, untuk mengamalkan, untuk mengikuti muhajirin dan ansar itu. Sebab hanya dengan mengikuti mereka dengan cara yang baik, kita akan mendapatkan kemuliaan itu. Mengikuti mereka tentunya harus mengetahui bagaimana keadaan mereka, bagaimana keadaan mereka. Semakin banyak kita membaca, memahami, meresapi bagaimana keadaan muhajirin dan ansar, akan semakin membantu kita, mengukuhkan kita untuk mengikuti mereka dengan sebaik-baik pengikutan. Pada kesempatan ini kita akan bacakan satu kisah yang dialami oleh generasi muhajirin yang pertama. Hijrah itu terjadi dua kali, hijrah ke negeri Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah. Kita akan bacakan satu kisah tentang hijrah ke negeri Habasyah. Dan ini saya bacakan dalam kitab Sahihus Sirah An-Nabawiyah oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Baik, yang mana asal kitab ini adalah kitab Sirah yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, wa qala Ibnu Ishaq berkata Ibn Ishaq, iya, ulama ahli syirah, haddatani Az-Zuhri an Abi Bakar ibn Abdirrahman ibn Harib ibn Hisham an Ummi Salama radhiyallahu anha. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, lamma daqat Makkah وأودي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره ومما ينال أصحابه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاله حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. كتب له رحمه الله تعالى تأكل Makkah semakin sempit. Ini di awal-awal dakwah. Orang semakin tertarik terhadap Islam. Iya. Maka Makkah pun semakin sempit sebab sahabat-sahabat Rasulullah mendapatkan siksaan demi siksaan. Dan mereka melihat kenyataan yang mereka alami berupa musibah yang menimpa mereka, bala yang menimpa mereka, fitnah yang ditujukan terhadap agama mereka supaya mereka tergoncang agamanya, meninggalkan agamanya, terus menerus mengalami rongrongan dan rongrongan. Sehingga keadaan Makkah semakin sempit bagi mereka. Di sisi lain, Rasulullah SAW tidak mampu mencegah hal itu menimpa sahabat-sahabatnya. Beliau pun terancam. Hanya beliau SAW mendapatkan penjagaan dari kaumnya, dari pamannya. Tidak sampai kepada beliau sebagaimana yang menimpa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dalam kondisi ini Nabi sallallahu bersabda, sungguh di negeri Habasyah ada raja, tidak ada seorang pun yang terzalimi di sisinya. Susullah negerinya sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kalian terbukanya kelonggaran. Tidak sempit lagi jalan keluar dari apa yang kalian berada di dalamnya. Fakharajna ilaihim arsala, kami pun keluar ke Habasyah arsala, rombongan. Hatta jitama'na biha, sampai akhirnya kami berkumpul di sana. Ternyata fanazarna li khairi darin ila khairi jar, aminin ala dinina walam nakhsha fiha zulma. Maka ternyata kami betul-betul turun di sebuah tempat yang terbaik, tetangga yang terbaik, betul-betul aman dalam melaksanakan agama kami, dan kami tidak mengkhawatirkan satu pun kabar iman. Habasyah yang dikuasai oleh Najasyi radhiyallahu anhu. فَلَمَّا رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنَّا قَدْ أَصَبْنَا دَارًا وَأَمْنًا غَارُوا مِنَّا فَاجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يُبْعَثُوا إِلَى النَّجَاشِ فِينَا لِيُخْرِجَنَا مِنْ بِلَادِهِ وَلِيَرُدَّنَا عَلَيْهِمْ فَبَعَثُوا عَمْرَ بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللَّهِ ابن أبي ربيعة فجمعوا له هدايا ولبطاريقه فلم يدعوا رجلا إلا حيأوا له هدية على حدة وقالوا لهما ادفعوا بكل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم ثم ادفعوا إليه هدايا فإن استطعتم أن يردهم عليكم قبل أن يكلمهم فافعلوا. Maka tak kala orang-orang Quraisy mengetahui apa yang kami alami, tempat untuk menegakkan agama aman di atasnya, mereka pun cemburu. Tidak senang mereka melihat kami tenang di atas agama kami. Fajtama'u, maka berkumpul orang-orang Quraisy untuk mengirim utusan ke Raja Najasyi sehubungan dengan kami. Tujuannya supaya Raja Najasyi mengeluarkan kami dari negerinya dan mengembalikan kami kepada mereka, orang-orang Quraisy kufar ketika itu. Mereka pun mengutus dua orang, Amr ibn al-As dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Mereka kumpul untuk Raja Najasyi hadiah-hadiah. Demikian pula batariq, tokoh-tokoh agama. Gelarnya batariq. Tokoh-tokoh agamanya. Nasarah ketika itu, ini gelarnya ketika itu. Tokoh-tokoh agamanya, pembesar-pembesar agama. Orang-orang yang menjadi ahli syura, raja dalam menentukan perkara. Dan mereka tidak menyisakan satu pun orang kecuali mereka telah persiapkan hadiah tersendiri. Berarti dia tahu informasi di sana. Apa orang yang harus siapkan semuanya sudah. Mereka bilang kepada utusannya, serahkan hadiah setiap bitriq sebelum kalian berbicara tentang mereka ini. Maksudnya tentang sahabat ini. Kasih dulu hadiah, jangan dulu bicara apa-apa. Kemudian serahkan hadiahnya juga Najasyi kepadanya. Jika kalian mampu dengan metode ini, agar supaya dia mengembalikan mereka kepada kalian sebelum dia berbicara. Sebelum dia berbicara kepada mereka, sebelum Najasyi berbicara kepada para sahabat, fa'alu, maka lakukan. Jadi mereka menginginkan apa? Siasat pertama dengan metode pendekatan itu supaya apa? Mantap mereka tidak terlalu repot menjelaskan, Najasyi langsung usir, selesai. Najasyi tidak perlu ketemu dengan para sahabat yang hijrah itu. Baik, kita langsung baca saja. Maka keduanya pun tiba. Dan tidak ada satupun tokoh agama itu kecuali mereka telah serahkan hadiahnya. Mereka kasih hadiahnya. Dan mereka bicara kepada pembesar-pembesar itu. Mereka bilang, kami datang ini mau bertemu raja sehubungan dengan orang-orang bodohnya kami. Orang-orang yang meninggalkan kaumnya, meninggalkan agama kaumnya, mereka juga tidak masuk agama kalian. Kami ini utusan kaumnya mereka supaya raja mengembalikan mereka kepada kami. Maka kami minta, kalau kami bicara sama raja, kalian kasih dukungan. Mereka pun sepakat, iya. Kemudian mereka pun mendatangi Najasyi, memberikan hadiah-hadiahnya. Dikasih hadiah yang paling disukai oleh Najasyi. Ada beberapa hadiah disebutkan jelas yang bagus, yang paling disukai oleh Najasyi. Dia tahu apa kesukaannya. Maka tak kalah mereka memasukkan kepada Najasyi. Hadiah-hadiahnya, mereka pun mengatakan, wahai raja, sungguh ada pemuda-pemuda. Anak-anak muda. Dari kalangan kami, sufaha, orang-orang bodoh, meninggalkan agama kaumnya. Tidak masuk juga kepada agama engkau. Mereka datang dengan agama baru yang kami tidak ketahui. Mereka itu lari berlindung di negerimu. Lari berlindung ke negerimu. Dan kami ini diutus oleh kerabat-kerabat mereka. Sehubungan dengan mereka ini. Bapak-bapak mereka, paman-paman mereka, kaum mereka. Meminta supaya kamu mengembalikan mereka kepada kami. Kepada mereka. Jadi disampaikan bahwa mereka betul-betul menginginkan supaya mereka kembali. Lagi pula mereka kan tidak juga bermanfaat bagi kamu, maknanya seperti itu. Karena bukan berada di atas agamaku. Tapi ternyata Najasyi yang mendengar hal itu dan sudah mendapatkan hadiah ini justru marah, faghadiba. Kemudian beliau berkata, demi Allah, saya tidak akan kembalikan mereka sampai saya panggil mereka. Kemudian saya bicara kepada mereka. Selanjutnya saya perhatikan bagaimana perkara mereka yang sebenarnya. Kaum, kelompok manusia datang ke negeriku dan memilih penjagaan di negeriku. Ini alasannya Najasyi. Dia pilih saya ini untuk perlindungan. Saya langsung usir. Dan jika mereka sebagaimana yang kalian katakan, saya akan kembalikan. Tapi jika tidak seperti itu, saya akan halangi. Lihat adilnya Najasyi. Orang yang datang ini bawa hadiah sudah. Didukung oleh pembesar-pembesarnya. Orang yang sahabat Nabi digambarkan memang orang yang tidak ada kedudukannya di tengah-tengah Najasyi. di tengah kaumnya juga orang-orang terbuang atau semah ada dengannya. Tapi masya Allah, keadilan beliau dari Allah Subhanahu tidak. Saya harus panggil mereka. Sebab ini berhubungan dengan tuduhan. Panggil. Tanya dulu apa masalahnya. Kenapa? Baru kemudian saya lihat. Baik. Diriwayatkan, sebutkan oleh Musa ibn Uqbah bahwa Umarah Najasyi, menteri-menteri atau penguasa-penguasa di sekeliling Najasyi, itu sudah memberi isyarat kepada Najasyi supaya kembalikan saja itu. Kuatkan lagi hukuman. Sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Tapi ternyata Najasyi tetap mengatakan, La wallah, tidak demi Allah. Sampai saya mendengar apa ucapan mereka. Sampai saya mengetahui mereka yang tertuduh itu berada di atas apa. Akhirnya datanglah, dipanggil utusan itu. Dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Ahmad, ini lebih bagus. Tak kala keduanya masuk kepada Najasyi, keduanya sujud kepada Najasyi. Dan itu penghormatan ketika ini. Kemudian keduanya langsung berada di sisi kanan dan kirinya Najasyi. Kemudian mengatakan ada sekelompok dari turunan sepupu, turunan dari paman-paman kami itu turun ke negerimu. Mereka benci kami dan juga benci agama kamu. Mereka benci kami dan benci agama kami. Kata Najasyi, di mana mereka? Keduanya mengatakan di negeri kamu. Ada di negeri kamu. Maka Najasyi mengutus orang memanggil mereka. Ja'far radhiyallahu anhu, Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan ana khatibukum al-yawm, saya pembicara kalian hari ini. Maka masuk kaum muslimin, masuk, mereka memberi salam tapi tidak sujud. Salam tapi tidak sujud. Najasyi berkata, ayyuharrah, wahai kelompok manusia, sampaikan kepadaku, kenapa kalian tidak memberi tahiyyah, penghormatan sebagaimana penghormatannya orang yang datang dari kaum? Tidak ada yang lain. Beritakan kepadaku apa yang kalian katakan tentang Isa dan apa agama kalian. Ini urutannya di sini. Kalau urutan sebelumnya, mereka saja ditanya dulu. Nanti pertanyaan tentang Nabi Isa itu ditanyakan. Tak kala pertanyaan-pertanyaan pertama sudah dijawab dan membahagiakan Raja Najasyi, maka orang-orang musyrikin memberikan lagi musukan bahwa oh, mereka itu menjelek-jelekkan Nabi Isa. Mereka itu tidak meyakini, sebab kaum muslimin tidak meyakini sebagaimana diyakini oleh orang-orang Nasara ketika itu tentang Nabi Isa, bahwa Nabi Isa adalah anak Allah dan seterusnya. Jadi berarti saya harus langsung menyampaikan keyakinan sebenarnya yang jelas bertentangan dengan ajaran agama Nasara ketika itu. Hanya dalam konteks riwayat ini langsung ditanyakan seluruhnya. Iya, tapi di bawah diurai pertanyaannya. Anasara antum? Apakah kalian Nasara? Yang menjawab Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka menjawab tidak. Apakah kalian Yahudi? Mereka menjawab tidak. Apakah kalian berada di atas agama kalian? Mereka menjawab tidak. Terus apa agama kalian? Mereka menjawab Islam. Apa Islam itu? Mereka menjawab Na'budullah la nusyriku bihi syai'an. Na'budullah la nusyriku bihi syai'an. Kami beribadah kepada Allah. Ada lanjutannya. Dan kami tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini ajaran tertanam betul. Dan ini disampaikan. Manja'akum bihada. Siapa yang datangkan kalian akan agama ini? Ja'far mengatakan, Rasulullah, yang mendatangkan kepada kami adalah seseorang dari diri-diri kami. Kami mengetahui kebaikannya. Kami mengetahuinya nasabnya yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus dia kepada kami sebagaimana Allah mengutus rasul-rasulnya sebelum kami. Ia memerintah kami untuk melakukan kebaikan, bersedekah, untuk memenuhi janji, menunaikan amanah. Beliau melarang kami untuk menyembah berhala, sembahan selain Allah. Ditegaskan lagi, dia memerintah kami untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Tak ada sekutu baginya. Maka kami pun membenarkannya. Dan kami pun yakin bahwa ucapannya itu adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami pun yakin bahwa yang didatangkannya adalah datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kami menerimanya, meyakininya, mengamalkannya, melakukan hal itu, kaum kami pun memusuhi kami. Mereka memusuhi Nabi yang sangat jujur itu. Mereka mendustakannya. Mereka ingin membunuhnya. Mereka inginkan supaya kami kembali menyembah berhala. Kami pun lari kepada engkau, membawa agama kami, membawa darah kami dari kaum kami. Apa kata Najasyi? Wallahi inna hada lamina al-mishkati allati kharaja minha amru Musa. Demi Allah, sungguh perkara ini betul-betul bersumber dari sumber cahaya yang urusan Nabi Musa bersumber dari situ pula. Dari kalangan ahli kitab, perkara Nabi Musa itu lebih diangkat daripada Nabi Isa. Walaupun dia orang Nasara, Nabi Musa. Ini disebutkan. Jadi sampaikan Islam, Masya Allah, diterima. Najasyi sangat memahami, ini persis. Sama sumbernya dari dia. Apa yang datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Ja'far, adapun tahiyah, adapun salam itu, maka sungguh Rasul Allah telah memberitakan kepada kami bahwa salamnya penduduk surga adalah assalam. Dan dia memerintah kami untuk itu. Kami pun memberi salam kepada engkau, salam yang kami peruntukkan sesama kami. Baik. Thank you. Dalam riwayat yang lain, Najasyi mengatakan, apakah engkau membawa sesuatu yang didatangkan oleh dia? Yang dibawa itu, yang turun kepada dia itu berupa wahyu, ada yang kamu? Sahabat ini hafal Al-Quran sudah. Maka Ja'far radhiyallahu anhu membaca surah Maryam awal-awalnya. Kaf ha ya ain sad. Kisah tentang yang betul-betul kena tentang ahli kitab. Maka Najasyi radhiyallahu anhu mendengar ayat-ayat ini menangis sampai air mata tercucur di jenggot-jenggotnya. Pendeta-pendeta pun ikut menangis. Sampai mushaf-mushaf tangis mereka membasahi mushaf-mushaf mereka ketika mereka membaca bacaan Ja'far radhiyallahu anhu kepada mereka. Ini kebenaran Al-Quran yang tidak mungkin terpungkiri. Najasyi pun mengatakan, sungguh firman ini betul-betul keluar persis dari sumber cahaya dari apa yang didatangkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat ini Najasyi sudah mengatakan, kembali kalian sebagai orang di atas petunjuk. Demi Allah, saya tidak akan kembalikan kalian kepada mereka. Saya tidak akan merasakan nikmat apapun juga. Apapun artinya, apapun yang mau diberi kepada saya merupakan error, saya tidak akan ambil. Maka keluar. Kalau di sini keluar. Kemudian dikasih lagi. Dia itu kurang ajar sama Nabi Isa. Baru masuk itu. Dimasukkan gitu. Dipanggil lagi. Pendeta-pendeta juga yang sudah meyakini tentang Nabi Isa. Siapa Nabi Isa? Dalam ajaran mereka, sangat kental. Ini keyakinan agama mereka yang tidak boleh diganti juga. Ternyata orang musyrikin tahu kematiannya. Ini kalau ini diungkap, ini sudah heboh tuh ini. Pendeta-pendeta, walaupun sudah mendengar ayat-ayat itu, luar biasa. Ini harus disampaikan. Bahaya ini agama ini kalau ada begini. Semata dengan itu. Dipanggil lagi. Maka Ja'far radhiyallahu anhu mengatakan, ketika ditanya, apa yang kalian katakan tentang Nabi Isa, anaknya Maryam? Kita kembali kepada riwayat tadi. Kata beliau, ada pun Isa anak Maryam, fa'abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, wa ruhum minhu, wa ibnul adra al-batul. Adapun Isa anaknya Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Firman Allah yang Allah masukkan kepada Maryam, ruh ciptaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah wanita yang betul-betul tidak pernah tersentuh oleh sesuatu yang supaya bisa melahirkan. Ternyata sahabat Ja'far menjawab sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Keyakinan yang menentang ajaran agama Nasara secara hancur-hancuran betul. Tadi apa jawaban Najasyi? Najasyi mengambil tongkatnya. Najasyi mengambil tongkatnya. Kemudian mengatakan, demi Allah, demi Allah, anaknya Maryam, Nabi Isa anaknya Maryam, tidak lebih dari apa yang telah dikatakan ini. Sebagaimana tongkat ini tidak akan lebih. Itu semakna dengan itu. Maka pembesar-pembesar Habasyah yang hadir di situ, tokoh-tokoh agama ini bertentangan dengan agama kita ini, mereka mengatakan, demi Allah, kalau orang-orang Habasyah mendengar, dia pasti akan turunkan kamu. Yeah. dikatakan Nabi Isa alaihi salatu wassalam tidak melewati dari apa yang diucapkannya. Semahana dengan itu, maka Al-Batali, pembesar-pembesar Nasara itu ribut. Kata Nabi, kata Najasyi, walaupun kalian seperti itu, demi Allah. Di ayat yang ini beliau mengatakan demi Allah. Ya ulangi lagi, demi Allah. Saya tidak akan mengucapkan tentang Nabi Isa selain dari hari ini selama-lamanya. Kemudian beliau mengatakan, adapun kalau orang-orang mau lepaskan, apa kata Najasyi? Kata beliau, ma'ata Allahun nas. Ma'ata Allahun nasafiyah. Apa yang Allah telah jadikan manusia taat kepadaku ketika dia mengembalikan saya ke kerajaanku. Apakah saya pantas mentaati manusia dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala? Saya berlindung kepada Allah dari hal ini. Maksudnya ini ada kisah. Kenapa sampai Najasyi kita jadi raja? Kisahnya panjang, singkatnya. Bapaknya dibunuh, saja dah bapaknya dibunuh. Kemudian ya pembesar-pembesar itu akhirnya meletakkan siapa jadi raja. Akhirnya terjadi kekacauan-kekacauan. Najasyi ketika masih kecil itu dijual, dijadikan sebagai budak dan dijual. Kemudian yang didudukkan, kalau tidak salah pamannya. Tidak lama setelah itu, sampai petir pamannya. Terjadi. Lebih kacau lagi keadaan, sebab khawatir. Kalau tidak ada raja seperti ini, khawatir akan lebih kacau lagi keadaan Najasyi. Padahal maksudnya mereka membunuh bapaknya, itu dalam rangka menjaga ketenangan. Tapi ternyata semakin kacau, semakin kacau. Sementara, Najasyi dia sudah jual. Akhirnya apa? Mereka pun terpaksa mengejar lagi Najasyi yang sudah mau berlayar yang dibawa oleh pedagang. Diambil kembali. Diambil kembali untuk didudukkan sebagai raja. Pedagang tidak tahu siapa ini. Ya jelas diambil budak, jadi sudah beli. Dia datang ke Najasyi. Kamu budak, saya sudah beli kamu begini. Ternyata itu keadilan pertama yang ditegakkan oleh Najasyi yang masih muda ketika itu. Ketika diangkat menjadi raja oleh kaumnya. Najasyi mengatakan, saya tidak akan jadi raja. Saya akan ikut jadi budak ini. Kalau kalian tidak kembalikan uangnya. Akhirnya dikembalikan. Kalau tidak, hancur kerajaan. Dalam peristiwa itu, Najasyi tahu kedudukannya. Orang-orang menjadikan manusia taat kepada Allah. Allah menjadikan manusia taat kepada kamu. Allah menjadikan manusia taat kepada saya. Takkan mereka mengembalikan kerajaan kepada Allah. Apakah saya pantas mentaati manusia sehubungan dengan agama Allah? Ini ucapan ini, Najasyi. Tegas beliau, Allah, ma'adallah. Saya minta perlindungan kepada Allah dari hari itu. Baik, ini kisah tentang sahabat Rasulullah SAW di negeri ini. Demikian akhirnya mereka menetap di situ. Ada yang berusaha memberontak sama Najasyi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menangkan Najasyi. Kemudian berlanjut terus sampai akhirnya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Terus sebagian nanti dalam periode setelah hijrah, lama setelah hijrah, baru yang hijrah ke negeri Habasyah itu kembali pergi ke Mekah. Baik, banyak kisah tentang hijrah ini sebahagiannya, dan apa yang kita baca ini memberi ilmu kepada kita bahwa Islam agama Allah Subhanahu wa taala itu sangat jelas di hadapan orang-orang yang betul-betul memahami Islam. Najasyi itu dapat ilmu dari mana? Itu artinya sumber yang ada sama Yahudi dan Nasara itu masih bisa menjadi dalil yang sangat jelas kebenaran Nabi Muhammad SAW dan bahwa batilnya agama Najasyi, nah agama Nasara ketika itu. Ini menjadi dalil pula bahwa Najasyi berada memeli di atas Islam. Dalam riwayat yang lainnya, Najasyi mengatakan, kalau seandainya bukan karena amanah kerajaan ini, saya berada di tengah-tengah dia, maka saya akan menjadi pelayan Nabi itu. Saya akan mengambilkan, mengeluarkan sepatunya, mewudukan dia. Dia akan menjadi pelayannya, kata Najasyi. Makanya ketika Najasyi meninggal, Rasulullah SAW mengatakan, mata al-yawm rajulun salih, faqumu fasallu ala akhikum aslimah. Dalam Sahih al-Bukhari, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, tak kala Najasyi meninggal, maka Nabi SAW mengatakan, hari ini seorang lelaki soleh telah meninggal. Rajulun soleh, seorang lelaki soleh telah meninggal. Maka bangkit kalian, sholatlah untuk saudara kalian, Ashimah. Namanya Najasyi adalah Ashimah. Ashimah dalam bahasa Arab bermakna atiyah. Bermakna atiyah, anugerah, pemberian anugerah. Baik. Ini kuat. Semoga memberi kekuatan kepada kita untuk semakin kokoh di atas Islam dan bisa melihat bagaimana sahabat muhajirin, bagaimana generasi Islam mereka mendapatkan tekanan dan tekanan dimanapun mereka berada. Mereka terus diperhadapkan dengan bencana, musibah. Dalam rangka apa? Untuk melihat kekokohan mereka di atas agama. Dan ternyata mereka menghadapi kesulitan itu dengan apa? Dengan iman dan ilmu. Mereka menghadapinya dengan iman dan ilmu. Mereka punya ayat Al-Quran, punya keterangan dari Nabi SAW, dan mereka tegar di atasnya. Dengan iman dan ilmu, mereka menghadapi peristiwa demi peristiwa, goncangan demi goncangan dalam beriman. Iman dan ilmu adalah kekuatan yang sangat kita perlukan selama kita hidup, dan akan semakin nampak kemuliaannya setelah kita meninggal, apalagi di negeri akhirat. Al-Ikhwah rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala ini pengajian terakhir ya. Untuk ini. Mungkin selanjutnya kita penduduk sebab akan berangkat ke Jawa. Kalau di Galangan, saya berangkat tanggal 14 ini. Masih dapat ya? Iya. Masih dapat. Iya, nantilah dilihat. Sebagian ikhwah berangkat yang naik kapal laut tanggal 12. Itu lebih baik. Dan kesempatan ini kesempatan yang sangat baik untuk kita manfaatkan ikhwah. Yang datang 4 orang syekh, dan di antara mereka ada yang cukup dituakan, Syekh Obey. Hafizahullah ta'ala. Dan hanya 2 hari untuk yang diterjemah. Itu 2 hari di Bandung pada tanggal 16-17. Tepatnya pada tanggal sekitar 14-15 Syaban, bertepatan dengan Juli. Juni. L Juli. Iya, 16-17 Juli. Sabtu Ahad. Iya. Kalau antum punya rogobah, keinginan kuat, iya, dan punya rogobah, keinginan kuat terhadap ilmu, dan punya rahbah, rasa takut akan kebodohan, iya, dan punya kemampuan, maka berangkat. InsyaAllah ta'ala, itu tanda dari tanda-tanda kebaikan. Itu artinya ada mujahadah lebih. Ada mujahadah lebih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami, betul-betul dan pasti kami akan beri hidayah di jalan-jalan kami. Hidayah Allah sangat ditentukan oleh kekuatan mujahadah seseorang, kekuatan kesungguhan seseorang. Apalagi saat ini sarana transportasi masya Allah banyak kemudahan. Ya, walaupun tetap ada kesulitan biaya misalnya atau apa, tapi ya, kalau orang punya keinginan, punya raghbah, punya rahbah, punya tekad, insyaallah ta'ala akan sampai. Tapi ingat, luruskan niat untuk menuntut ilmu, mengharapkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui ilmu. Kita ingin keluar mencari ilmu supaya dengannya Allah memudahkan kita jalan ke surga. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar ke sebuah jalan, yang di dalam jalan keluar itu dia keluar untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini sebab jalan menuju surga. Dan kita hidup untuk apa? Hidup untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surga dipenuhi dengan kesulitan. Sangat sulit itu surga. Ketika Allah selesai mencipta surga, Allah perintah Jibril. Lihat Jibril. Kemudian apa komentar Jibril? Tidak ada seorang pun kecuali mau masuk. Tapi kemudian Allah cipta lagi ujian-ujian di sekeliling surga. Suruh lagi lihat. Kata Jibril, tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Atau semakna dengan itu. Berat. Tapi Nabi sudah jamin, siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Terserah berapa yang didapat dari ilmu itu, tapi dia sudah keluar dalam rangka mencari ilmu. Maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Ini kesempatan besar, kebaikan besar, dan sekaligus batu lompatan dalam ujian-ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan kepada kita. Dan ta'awun, bantu-membantu dalam kebaikan dalam perkara ini. Kita tidak mengungkiri mungkin ada yang memang betul-betul tidak bisa berangkat. Karena alasan-alasan yang syar'i, yang sangat mendasar. Tetapi mungkin bisa membantu orang-orang yang ingin berangkat tapi tidak mampu. Bantu ikhwan-ikhwan. Ingin berangkat tapi tidak punya kemampuan. Agar supaya mendapatkan pahala. Siapa yang memberi jalan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang menempuh jalan kebaikan itu, tanpa mengurangi pahala orang yang dituntun itu. Baik. Sekian suara kalam. Alhamdulillah. Thank you.